Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya Bu ya, di kampung kami sana tuh banyak kebiasaan. Salah satunya saya mau bertanya terdahulu. Jadi ada kebiasaan simpan pinjam uang keluarga, antar keluarga yang satu, saudara satu dan satu yang lainnya. Uang ini dihitung dalam bentuk barang. Misalnya terjadi yang di sana tuh, saya ada hajat ingin membuat sebuah rumah. Saudara yang satu itu menitipkan kepada saya uang, tapi dibentuk dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan bangunan. Nah, saat saya mengembalikan kan uang tersebut, harga barangnya lain, dipakainya enggak hari ini atau besok kan, bisa nanti gitu. Itu bagaimana? Dan ini sudah terjadi sebelum, katanya sebelum saya belum ada juga sudah terjadi. Kami tidak ingin ada korban lain, karena di sini harus mendapat ilmu itu semuanya ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam meminjam itu sangat wajar dalam hidup, sehingga Islam mengatur. Dan umumnya orang pinjam adalah orang butuh, sehingga Islam pun membatasi. Jangan sampai ada orang memanfaatkan dalam kesempitan saudaranya. Sehingga kalau ada orang meminjamkan apapun kepada saudaranya, dikembalikan dalam kadar yang serupa, sama. Tidak boleh lebih, kalau lebih namanya riba. Dan jangan main-main urusan ini. Itulah indah. Nah, ini cinta yang diajarkan oleh Islam. Yang menyeru Valentine Day itu ternyata masih pakai riba. Orang pinjam balik harus lebih. Lihat, nyiksa saudaranya tuh. Sampai berapa banyak orang gak bisa bayar itu. Mana kasih sayang sedunia? Islam mengajari kalau kita meminjamkan uang kepada saudara kita, memang peminjaman itu atas dasar pertolongan. Kalau jual beli mah beda. Kita transaksi jual beli lain. Untung saya menjual, saya belanja dengan harga 10 ribu, saya jual 12 ribu, wajar. Karena saya jual beli. Tapi kalau sudah peminjaman, sebab umumnya orang pinjam adalah butuh, maka jangan kau siksa dia. Kemanusiaanmu itu mana? Rasa cintamu kepada selama mana? Beri pertolongan dia. Dan kalau ingin mengembalikan, jangan lebih. Itulah kasih sayang sedunia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah nyeru riba di sana sini, masih katanya kasih sayang sedunia. Apa itu? Di mana ini? Mana pertolongan yang sesungguhnya? Bahkan lebih dari itu, Islam mengajarkan memberi. Kalau jual beli yang benar itu nggak boleh bohong kasih sayang sedunia. Nggak boleh bohong. Sampai aturan-aturan jual beli itu adalah kasih sayang sedunia. Kenapa kalau kita membeli barang tidaknya melihat? Takut tertipu. Kenapa? Kalau sudah ada tertipu itu gak kasih sayang lagi. Apalagi? Ayo, kita lacak semuanya dalam Islam. Semuanya marah pada kasih sayang. Nah, kalau ada orang meminjam, kemudian pengembalian dalam bentuk barang, itu sebetulnya dari pihak yang meminjamkan itu tidak ingin ada yang merosot nilai uangnya tadi. Nah, maka ada cara. Kalau caranya salah, masuk bab riba. Kalau orang meminjamkan duit, maka harus dikembalikan duit. Kalau orang pinjam beras, harus dikembalikan beras. Kalau orang pinjam duit, dikembalikan beras, tidak sah kecuali ada transaksi baru, saya jual beli beras. Nggak sah. Misalnya saya pinjamkan duit kepada Anda 100 ribu. Baik. Kemudian Anda kembalikan beras, nggak ketemu uang pinjamnya duit, kembalinya 100 kok beras. Maka di sini harus ada transaksi jual beli. Adapun bagaimana agar selamat, saya meminjamkan uang kepada Anda, biasanya semen, kalau bangunan kan gitu. Jadi kalau semen kan, biarpun harga berubah kan tetap sekarung. Dulu semen 37.000, sekarang 67.000 kan begitu. Caranya begini, Anda mewakilkan kepada orang yang pinjam duit kepada Anda untuk membeli barang seperti yang dia inginkan. Misalnya, saya ingin meminjamkan kepada Anda duit 180.000, karena harga semen berapa? 60.000. 180.000 atau 160.000. 6 kali 2 itu berapa sih? 120.000 nih, enggak tahu hitung-hitungan ini. Kasihan ya. 120.000. Baik, saya memberikan uang kepada Anda 120.000. Saya minjemkan uang 120.000. Cuman saya pengen Anda mengembalikannya semen. Cuman saya ambil nanti 4 tahun yang akan datang. Caranya bagaimana? Pak, ini duit 120.000. Tolong engkau menjadi wakil saya untuk beli semen. Anda beli semen. Berarti semen-semen milik saya. Kemudian Anda memakai semen tersebut. Baru nanti sah waktu mengembalikannya adalah dalam bentuk semen. Sama kasusnya, tinggal yang benahi adalah transaksi. Harus ada transaksinya yang jelas. Jadi saya mewakilkan kepada Anda untuk belanja semen. Betul, Anda pergi ke pasar belanja semen. Atau beras. Aduh, saya perlu beras satu karung nih. Cuman saya pinjam duit, nanti saya kembalikan satu karung. Berapa satu karung harganya? 125.000. Oke. Saya beri duit 125.000, tapi jangan dikembalikan duit 125.000. Saya pengin kau kembalikan satu karung beras. Caranya ke mana? Duit 125.000 kau belikan beras seperti yang kau inginkan. Seperti yang Anda inginkan. Akan tapi nanti Anda menjadi wakil saya untuk beli beras, dan beras Anda pinjam, nanti dikembalikan lagi kepada saya berapa senilai beras tersebut. Seperti itu. Jadi ada yang menjadikan benar adalah transaksinya itu dulu. Kalau tidak pakai transaksi yang benar adalah salah. Baik, itu saja insyaallah. Harus dirubah perlahan, diajari yang benar, nanti insyaallah ketemu judulnya. Loh, enggak, dia enggak, ternyata enggak beli beras. Loh, untuk beli apa? Ya kan mesti ada dilacak lagi. Untuk beli apa? Untuk beli yang lainnya. Beli yang lainnya, biasanya beli nanti. Jadi ada harus, karena orang butuh itu betul-betul kita perhatikan. Kalau memang dia butuh betul, kenapa kok tidak diperkenankan kita pinjemin dia? Pinjemin dia. Kalau ternyata, oh untuk sekolah. Yaudah, kalau urusan sekolah, tidak usah dimacam-macam. Mungkin bisa saja nanti dikemas lagi ya. As penting itu, memang yang menjadikan halal haram itu transaksi. Ya sudah, pokoknya kalau pinjam beras, kenapa kok dibeli ke beras? Biar dia kalau mau, kalau punya tempat untuk jual. Kalau kita minjemin beras, ya sudah beras. Sebab ini kekhawatiran orang yang meminjamkan itu kalau duitnya kurang gitu loh. Jadi nilai dakwahnya sudah, nilai nolongnya sudah hilang lagi nantinya. Maksudnya saya pengen nolong sih, tapi juga tidak pengen rugi. Nolong. Ketahuilah bahwa orang Ansor dan para kekasih Allah itu kalau sudah rindu kemuliaan, dia rela rugi. Pinjemin duit. Apalagi untuk sekolah. Kalau perlu kita kasih. Gitu saja. Jadi intinya adalah menjadikan sah adalah transaksi tadi. Dirubah. Biasanya pembangunan semen, pembangunan beras dan sebagainya. Apa kalau pembangunan apa? Pinjam padi, beras dan sebagainya itu. Karena kalau beras itu ya tetap sekarung. Hanya bedanya harga, kalau dulu sekarung cuma berapa ribu, kalau sekarung jadi berapa puluh ribu. Saya rugi dong kalau pinjam duit nanti. Nah, ini urusannya hitung-hitungan rugi. Berarti tidak ada niat nolong dia. Dia sebenarnya niat berdagang tapi caranya halus. Masuknya bab riba nanti. Wallahu a'lam bishawab.